panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita membahas nama Allah As-Salam. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama itu. Hari ini kita akan mengkaji nama Allah yang lainnya, yaitu nama Allah Al-Mu'min. Kenapa? Al-Mu'min. Ya. Berarti kalau kita punya anak, boleh kita namakan Abdul Mu'min. Hambanya Allah yang bernama Al-Mu'min. Ini akan kita baca di halaman 84. Silakan yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman tersebut. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif asy-syekh Abdul Aziz Ibn Nasir al-Julayl hafizahullah ta'ala. Al-mu'minu jalla jalaluhu. Qala Allah ta'ala: Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Seperti biasanya, kita akan mengawali dengan menyampaikan dalil yang melandasi nama ini, bahwa Allah punya nama Al-Mu'min. Dalilnya adalah sebuah ayat yang terdapat di akhir surat Al-Hasyr. Yang ada di akhir surat Al-Hasyr. Di mana di dalam surat ini, di akhir dua ayat terakhir, Allah Azza wa Jalla membawakan ada sekian belas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah Al-Mu'min. Apa kata Allah di surat Al-Hasyr ayat 23? Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ada berapa nama itu? Salah satunya adalah As-Salamul Mu'minu. Al-Mu'minu. Jadi nama Al-Mu'min ini, kata para ulama, disebutkan hanya satu kali di dalam Al-Quran. Di surat apa tadi? Al-Hasyr. Ayat berapa? Ayat 23. Bagaimana dengan di dalam hadis? Kata para ulama, mereka belum menemukan adanya hadis yang menyebutkan nama ini, hadis yang sahih maksudnya. Sehingga dalil satu-satunya setahu kami adalah ayat tadi, yaitu surat Al-Hasyr ayat 23. Dan cukup, satu ayat sudah cukup untuk menetapkan nama Allah Al-Mu'min. Baik. Apa maknanya? Mari kita lihat makna dari Al-Mu'min. المعنى في حق الله عز وجل أنه يصدق نفسه بتوحيده وصفاته كما قال عز من قائل كما قال عز من قائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نعم. المؤمن kata para ulama maknanya ada dua. Yang pertama, Maha membenarkan. Apa yang pertama? Maha membenarkan. Makna yang kedua adalah Maha memberikan keamanan. Apa yang kedua? Maha memberikan keamanan. Kita ulangi. Yang pertama, Maha membenarkan. Yang kedua, Maha memberikan keamanan. Mari kita kupas satu persatu dari dua makna ini. Kita mulai dari makna yang pertama, yaitu Maha membenarkan. Apa yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla? Annahu yusaddiqu nafsahu bitauhidihi wa sifatihi. Yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla pertama kali adalah dia sendiri. Allah membenarkan dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah menjelaskan bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah adalah siapa? Allah. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Percaya? Percaya. Kenapa percaya? Karena Allah Maha Benar. Karena Allah Maha Benar, sehingga tidak mungkin Allah berbohong. Kalau manusia mungkin enggak berbohong. Sangat mungkin. Apalagi manusia yang tidak beriman. Orang yang beriman saja kadang-kadang berbohong. Apalagi manusia yang tidak beriman. Nah, sekarang di hadapan kita ada dua pilihan. Mau percaya kepada yang Maha Benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau percaya kepada manusia yang kadang benar, kadang salah. Orang yang cerdas, dia akan lebih percaya kepada Allah yang Maha Benar. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 18? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah hanya Allah. Berarti kalau ada yang mengatakan banyak Tuhan, benar apa salah? Salah. Dan jenengan percaya omongan orang apa percaya firman Allah? Firman Allah. Allah sendiri yang mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Kok ada orang percaya Tuhan ada dua? Tuhan terang sama Tuhan apa? Tuhan terang sama Tuhan gelap. Tuhan apa? Terang. Terang itu cahaya. Tuhan cahaya sama Tuhan apa? Kegelapan. Yang ini Tuhan kebaikan, yang ini Tuhan apa? Keburukan. Berarti ada berapa Tuhannya? Ada dua. Jangan percaya yang satu apa yang dua? Yang satu. Kenapa? Karena yang mengatakan Tuhan satu, sinten? Allah. Dan Allah gak mungkin salah. Allah gak mungkin bohong. Ada lagi yang mengatakan Tuhan ada berapa? Ada tiga. Ada lagi yang mengatakan Tuhan itu banyak. Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ada Tuhan matahari, ada Tuhan laut, ada Tuhan gunung. Banyak sekali Tuhan. Siapa yang ngomong itu? Manusia. Nah, sekarang tinggal kita lebih percaya omongan manusia apa perkataan Allah Azza wa Jalla. Orang yang cerdas, dia akan lebih menerima perkataan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah bohong. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah keliru. Kalau manusia kadang bohong, kadang salah, kadang keliru. Manusia yang cerdas adalah manusia yang mempercayai apa yang disampaikan oleh yang maha membenarkan. Sinten? Allah. Ini adalah makna yang pertama, maha membenarkan. Kita lanjutkan. تصديق الله رسله وأنبياءه وأتباعهم فمن ذلك ما أنزله الله من الآيات البينات التي دلت على صدقهم. Apalagi yang dibenarkan oleh Allah? Kalau tadi kan Allah membenarkan dirinya sendiri bahwa yang berhak disembah cuma satu, yaitu Dia, Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dibenarkan oleh Allah? Yang dibenarkan oleh Allah adalah para nabi dan rasul. Maha membenarkan. Maka pertanyaan, apa yang dibenarkan? Satu, tadi yang dibenarkan Allah sendiri. Yang kedua yang dibenarkan adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Bahwa para nabi dan rasul ini benar-benar utusannya siapa? Allah. Bukan seperti yang diklaim oleh orang-orang musyrik yang menuduh bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngarang. Ngarang napa? Ngarang bahwa dia itu mendapatkan wahyu. Nah, sekarang tinggal ada dua pilihan. Lebih percaya apa yang disampaikan oleh Allah, apa lebih percaya omongannya Abu Jahal. Jenengan milih siapa? Allah atau Abu Jahal? Allah. Milih Allah atau Abu Lahab? Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusannya. Makanya ketika kita bersyahadat, apa yang kita ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa artinya ashadu? Saya bersaksi, saya meyakini, yakin seyakin-yakinnya bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini makna ashadu an la ilaha illallah. Yang kedua apa? Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Kesaksian yang kedua, saya mengakui seyakin-yakinnya bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apa Rasul? Utusannya Allah. Siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengangkat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memilih? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Azza wa Jalla memilih utusan, sembarangan atau pilihan beneran? Pilihan benar. Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin afdalu qulubil bariyah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melihat hati seluruh manusia dan didapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling suci, yang paling bersih. Maka diangkatlah beliau menjadi utusan Allah azza wajalla. Pilihan atau tidak pilihan? Pilihan. Setelah itu Allah azza wajalla nazara fi qulubil ibad. Setelah Allah melihat hati para hamba, ditemukan hati yang paling bersih, hatinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Allah melihat hati para manusia selain Nabi Muhammad SAW. Fawajada quluba ashabihi. Maka Allah temukan bahwa hati yang paling bersih setelah Muhammad SAW di zaman itu adalah hatinya para sahabat. Sinten? Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali, terus 1000 loh. Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Hah? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian ada Bilal bin Rabah, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud. Allah lihat bahwa manusia-manusia ini adalah manusia-manusia yang hatinya paling bersih setelah Nabi Muhammad SAW. Maka dipilihlah mereka menjadi sahabat Rasul. Jadi jenengan jangan mengatakan dening udu nyong. Dening udu nyong. Kenapa bukan saya? Karena hati kita enggak sebanding dengan hatinya siapa? Abu Bakar. Jauh. Jauh banget antara kita dengan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Muhammad SAW itu benar-benar pilihan dan utusannya sinten? Allah Azza wa Jalla. Untuk membuktikan kebenaran itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau mukjizat. Mukjizat. Ya. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, termasuk nabi-nabi yang lain. Mukjizatnya Nabi Musa, ya apa yang cocok buat zaman beliau. Ya, mukjizatnya Nabi Musa adalah apa? Tongkat yang bisa membelah laut. Tangan ketika dikeluarkan bisa mengeluarkan cahaya. Tongkat yang ditaruh bisa jadi ular besar. Itu mukjizatnya sinten? Nabi Musa. Nabi Isa, apa mukjizatnya? Bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter saat itu. Bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW apa? Al-Quran. Mukjizat yang kekal abadi. Tongkatnya Nabi Musa sudah tidak ada. Jadi jangan ngaku-ngaku dodolan tongkatnya apa? Nabi Musa. Ya. Dukun mancen-cen. Bangeten. Ya. Ya. Cincinnya Nabi Sulaiman. Jangan ngawur lah. Ya. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini mungkin sebagai Quran. Kenapa buku? Kan lebih keren apa? Tongkat, bisa gong belah apa? Laut. Kenapa buku? Justru inilah mukjizat yang terbesar sepanjang zaman. Mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lainnya itu sudah sirna. Sudah tidak ada lagi. Tapi Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan sebagai mukjizat sepanjang masa. Ya. Kenapa Allah turunkan mukjizat-mukjizat tadi? Untuk membenarkan. Untuk menyatakan bahwa orang-orang ini, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sinten, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi ini benar-benar nabi, utusannya Allah. Maka makna al-mu'min maha membenarkan. Membenarkan siapa? Yang pertama membenarkan dia sendiri, yaitu membenarkan Allah. Yang kedua membenarkan para nabi dan rasul. Apalagi yang dibenarkan oleh Allah? Nah, lanjut. تصديق الله عباده المؤمنين في يوم الدين، فالله يسأل الناس يوم القيامة ويصدق المؤمنين بإيمانهم ويكذب الكفرة والمجرمين. نعم. Siapa lagi yang dibenarkan oleh Allah? Yang dibenarkan oleh Allah adalah kaum mukminin. Sinten? Kaum mukminin. Kapan? Di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat, bahkan mulai dari alam barzakh. Alam barzakh berarti alam apa? Alam kubur. Orang-orang yang beriman, ketika dia sudah wafat, dia akan didatangi dua orang malaikat. Sinten? Sinten dua malaikat? Munkar sama Nakir. Maka orang yang beriman ditanya, man robbuka? Terus? Man nabiyuka? Terus? Ma dinuka? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Begitu orang ini menjawab dengan jawaban yang benar. Apa jawaban yang benar? Tuhanku Allah, nabiku Muhammad SAW, agamaku Islam. Begitu menjawab dengan jawaban-jawaban yang benar, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? An sadaqa abdi, hambaku benar. Siapa yang mengatakan benar? Allah. Benar enggak? Ya pasti benar. Yang mengatakan benar siapa? Allah yang maha membenarkan. Hadis riwayat Ahmad nyatakan hasan oleh Imam Al-Mundziri dan juga oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahumullah. Jadi yang membenarkan Allah pasti benar. Kalau yang membenarkan ustaz ngasih ujian, ada soal ujian membenarkan, menyalahkan, mungkin enggak pembenaran ustaz itu salah? Sangat mungkin. Wong ustaz juga manusia, kadang lagi ngoreksi karo apa ya, kadang ngantuk ya pas ngoreksi, kadang enggak fokus, akhirnya yang benar jadi apa? Salah, yang salah jadi benar. Itu koreksiannya manusia itu seperti itu. Tapi Allah Azza wa Jalla yang menyatakan sendiri bahwa apa yang dijawab oleh hambaku ini benar. An sadaqa abdi, jawaban hambaku benar. Sudah cukup, selesai sudah. Jadi Allah Azza wa Jalla maha membenarkan. Membenarkan siapa? Membenarkan orang yang beriman. Tapi di waktu yang sama, ketika ada orang-orang yang tidak beriman, kemudian dia memanipulasi jawaban. Kenapa? Memanipulasi jawaban. Maka oleh Allah Azza wa Jalla akan didustakan. Akan dinopo? Didustakan. Didustakan berarti mengatakan bohong. Itu didustakan. Ingat enggak hadis dalam Sahih Muslim yang menyebutkan bahwa yang pertama kali akan dihisab, akan diputuskan nasibnya di hari kiamat adalah tiga orang. Yang pertama orang yang super dermawan. Super dermawan. Yang kedua orang yang berjihad. Dan yang ketiga orang yang rajin baca Quran. Ustadz lah, ustadz. Yang pertama siapa? Orang yang dermawan. Yang kedua? Orang yang berjihad. Yang ketiga? Orang yang rajin baca Quran. Tiga-tiga orang itu ditanya, kamu di dunia ngapain? Orang yang kaya dikasih harta, orang yang berjihad dikasih nopo? Kekuatan fisik, orang yang rajin ngaji dikasih ilmu sama Allah Azza wa Jalla. Ditanya sama Allah, kamu di dunia dulu ngapain aja? Ketiga orang ini memberikan jawaban yang serupa. Orang yang pertama mengatakan, saya berinfak di jalan Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, apa tadi? Orang yang berjihad mengatakan, jahadtu fika, aku berjihad di jalanmu ya Allah, ikhlas. Yang ketiga, orang yang rajin baca Quran, bacaannya bagus, kamu ngapain aja? Oh, saya baca Quran, saya ajarkan, saya belajar, saya ajarkan, semata-mata mengharap ridhomu ya Allah. Dan ini memanipulasi jawaban. Apa kata Allah? An kadzaba 'abdi. An kadzaba 'abdi. Atau dalam riwayat Muslim dikatakan kadzabta. Kadzabta itu artinya apa? Kamu bohong. Wong memanipulasi jawaban kok di hadapan Allah? Ya mesti kebongkar. Nek ngomong di hadapan manusia mungkin. Manusianya bisa di temenan yang ikhlas, temenan loh ikhlas. Ya kan kita enggak tahu isi hati dia. Tapi Allah itu maha membenarkan. Yang benar ya dikatakan benar, yang salah ya dikatakan salah, yang jujur yang dikatakan jujur, yang bohong yang dikatakan bohong. Itu maha membenarkan. Dah, selesai pembahasan tentang makna yang pertama. Kita pindah makna yang kedua. Apa tadi? Maha memberikan keamanan. Lanjut. Annahu alladhi yu'minu khalqahu. Siapa yang diberi oleh Allah keamanan? Yang pertama, seluruh makhluk diberi keamanan. Seluruh napa? Makhluk. Berarti orang kafir masuk enggak? Masuk? Orang kafir diberi keamanan? Iya. Diberi keamanan untuk tidak dizalimi Allah. Diberi keamanan untuk napa? Tidak dizalimi oleh Allah. Siapapun makhluk Allah, bahkan sejahat apapun makhluk Allah, enggak ada yang dizalimi. Apa yang mereka lakukan akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Enggak ditambahi, enggak dikurangi. Sehingga semua makhluk merasa aman. Merasa aman dari apa? Dari kedzaliman. Kedzalimannya siapa? Allah. Karena Allah enggak pernah berbuat zalim. Kalau sesama manusia mungkin. Sesama manusia mungkin. Tapi Allah. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dan Allah tidak mungkin dan tidak akan. Serta tidak pernah mendzalimi para hambanya. Enggak ada. Bahkan orang kafir sekalipun. Enggak akan dizalimi sama Allah Azza wa Jalla. Di dunia mereka enggak akan dizalimi, di akhirat juga tidak akan dizalimi. Ya. Makanya orang kafir yang baik-baik, maksudnya orang yang kafir yang suka ngasih sama orang lain, yang suka memberi sama orang lain, baik atau tidak? Baik. Perbuatan baiknya dia. Itu sama Allah akan diganjar di dunia. Di akhirat? Enggak. Kenapa? Karena sudah dikasih di mana? Di dunia. Apa ganjarannya? Bisa ambekan. Bisa bernafas. Apa lagi? Bisa makan. Bisa ngelihat. Bisa mendengar. Apa lagi? Kalau makan, berarti ada nikmat yang lain. Makan kan memasukkan. Nikmat yang lain apa? Mengeluarkan. Nikmat bukan? Nikmat enggak? Nikmat. Bisa makan enggak bisa mengeluarkan. Tersiksa enggak? Sangat tersiksa sekali. Saya dengar cerita orang yang na'udzubillah enggak bisa buang air. Atau baik air kecil maupun air besar. Itu luar biasa tersiksanya. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan yang kecil, air kecil. Ya, jangankan yang air besar, yang air kecil aja enggak bisa itu luar biasa. Sudah gini aja lah. Anyang-anyangan. Apa? Anyang-anyangan. Anyang-anyangan itu bisa buang enggak? Bisa, tapi sedikit dan sakit. Tersiksa enggak? Tersiksa. Apalagi yang enggak bisa sama sekali. Gimana sakit? Dikasih sama Allah orang kafir bisa buang air kecil, bisa buang air besar. Salah satunya adalah sebagai balasan atas perbuatan baik yang mereka kerjakan di dunia. Tapi nanti di akhirat sudah selesai. Tidak dikasih lagi. Karena apa yang Allah berikan kepada orang kafir sebagai balasan atas perbuatan-perbuatan baik mereka kepada sesama, itu sudah diberikan semuanya di mana? Di dunia. Adapun orang yang beriman, dibalasnya di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Mendingan jadi orang beriman. Masa pengen jadi orang kafir? Ya mendingan jadi orang beriman. Dapat balasan di dunia dan di akhirat. Bahkan balasan di akhirat lebih istimewa dibandingkan balasan di dunia. Lanjut. أنه الذي يهب عباده المؤمنين الأمن في الدنيا بالطمأنينة والأنس الذي يجدونه في قلوبهم بفعل الإيمان به سبحانه وتوحيده. Nah, kalau tadi memberikan keamanan kepada semua makhluk, berarti itu keamanan yang sifatnya umum. Kemudian Maha memberi keamanan, ada yang sifatnya khusus. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan diberi oleh Allah keamanan yang sifatnya khusus. Apa keamanan yang sifatnya khusus itu? Ketenangan hati. Kenapa? Ketenangan hati. Hanya orang-orang beriman yang sempurna keimanannya yang akan mendapatkan ketenangan hati di dunia secara sempurna. Dan itu hanya didapatkan dengan keimanan. Maka jangan pernah berpikir bahwa ketenangan itu didapatkan dengan selain keimanan. Jangan pikir orang yang kaya raya dan dia tidak sholat, jenengan pikir dia merasa tenang? Enggak. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang tidak mau mengingat Allah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit gue berarti tenang napa mboten? Mboten. Gelisah. Buktinya apa Ustaz? Buktinya banyak orang kaya bunuh diri. Ustaz, saya tahu orang kaya enggak bunuh diri, tapi susah tidur. Susah apa? Tidur. Seandainya dia tenang, maka begitu sampai ke kasur langsung wer. Langsung bisa tidur. Makanya ada orang di atas tikar bisa tidur dengan nyenyak. Ada orang di atas spring bed. Saking apa nih? Saking empuke. Pernya itu. Pernya. Banyak banget. Sehingga. R-nya double. Spring bed. Gak bisa tidur. Balik kanan. Balik kiri. Tengkurap. Melumah. Semua posisi sudah dicoba dan tidak bisa tidur-tidur. Lah ini orang di atas tikar. Begitu brek langsung bermorok maning. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya kenyamanan tidur hanya dengan empuknya kasur. Gak ada hubungannya. Dan tidak ada hubungannya orang itu nyaman makan hanya dengan lauk pauk saja. Gak ada hubungannya. Iya betul, lauk pauk itu bisa membangkitkan selera, tapi enggak mesti. Lauk yang paling nikmat adalah lapar. Lauk yang paling nikmat adalah lapar. Jenengan sudah kenyang, kenyang banget. Dikasih makanan enak, mau enggak? Enggak mau. Tapi jenengan lagi lapar, di hadapannya cuma ada nasi sambel gesek ikan asin. Disantap enggak? Wah, hai itu kebahagiaan yang luar biasa itu. Jadi kencot. Ketenangan itu hanya didapatkan dengan keimanan. Dan itu salah satu makna Maha memberikan keamanan. Keamanan yang sifatnya khusus. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya karena waktunya sudah habis. Oh iya, lupa. Jangan lupa ya. Hari apa? Hari Ahad. Ya, hari Ahad tanggal 24 September. Berarti pekan ini, pekan depan kita akan mengadakan kerja bakti. Dan butuh tenaga banyak. Beda dengan kerja bakti sebelumnya. Karena lokasi ngecornya lebih apa? Lebih tinggi. Lebih tinggi berarti jalurnya lebih apa? Lebih panjang. Prediksi kepala tukang mungkin sampai malam katanya. Padahal kemarin-kemarin sampai siang. Ya, karena panjangnya jalur. Tapi mungkin kalau njenengan datang semua mungkin bisa lebih cepat. Ya. Kalau njenengan datang semua mungkin bisa lebih cepat. Ya kalau bisa ya datangnya jangan numpuk di pagi hari. Jadi ada yang datang siang-siang, tapi memang siang-siang paling berat. Karena apa? Panas. Mudah-mudahan enggak panas sih. Kita doanya mudah-mudahan enggak panas. Ya. Ya, mudah-mudahan enggak panas sehingga enggak terlalu berat. Maka monggo dirawuhi yang bisa dengan tenaganya, dengan tenaganya, yang bisa dengan snack-nya, dengan snack-nya, yang bisa dengan buahnya, dengan buahnya, yang bisa dengan minumannya, dengan minumannya, yang bisa dengan nasinya, dengan nasinya, yang bisa dengan semennya, juga dengan semennya. Pokoknya apa yang bisa kita dermakan di jalan Allah Azza wa Jalla, kita dermakan di jalan Allah. Jangan lupa hari apa? Ahad tanggal 24 September. Semoga Allah berkahi amal soleh kita semuanya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.